jalan masih teraba-raba. Seteguk airnya terasa sepi. Berdosa tidak terasa apa. Ingatlah suri di rumahmu, namun penggoda di sana tunggu. Jalan-jalan jalan yang mati, tapi kau rasa benar selalu. Tengkorak berdiri berbagai yang ranggi, gembira menari tidak sedang. Tapi engkau tak pasti. Berjalan masih meraba-raba. Seteguk air terasa sepi. Berdosa tidak terasa apa.